بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Pak Ustaz, bagaimana cara membuat ibu saya sholat dan tidak terlalu senang dengan urusan dunia, dengan dunia ini? Sampai pernah di saat ana beritahu sedikit tentang Islam, tapi ibu saya malah marah-marah dan bilang jangan urusi mati saya dan mending kamu beri makan mama yang benar saja. Tayib. Pertama, kita coba turunkan dulu beberapa ayat-ayat Al-Quran terkait dengan sikap anak terhadap kedua orang tua. Supaya saat anda bisa menghadapi objek bagaimanapun ragamnya, kita bisa mengerti bagaimana cara menghadapinya. Karena keunikan dalam uslub atau gaya bahasa Al-Quran dan bimbingan Quran ketika akan memberikan petunjuk kepada orang lain, itu Quran selalu memberikan ciri khas. Anda harus kenali objeknya siapa. Karena setiap objek membutuhkan perlakuan yang berbeda. Anda menghadapi anak kecil, beda bicara dengan orang dewasa. Mengajak orang dewasa dibagi tiga bagian. Ada kalangan remaja, ada kalangan pemuda, ada kalangan sepuh. Dan itu dirinci dalam Al-Quran. Bagaimana mengajak remaja, beda dengan pemuda. Bagaimana mengajak pemuda, beda dengan kalangan sepuh. Bahkan sepuhnya dibagi lagi. Ada yang lewat 40 tahun, ada yang memasuki masa pikun. Bagaimana memasuki masa yang di dua hal dipisahkan ini. Dan itu pun ada turunan lagi. Sekarang kita turunkan dulu beberapa ayat-ayatnya. Setelah itu kemudian kita pahami objeknya, yaitu ibu yang disebutkan. Baru dari situ kita turunkan jawaban yang dimaksudkan. Satu, sikap anak terhadap ibu kita turunkan dulu. Pertama, ini tentunya ibunya sudah agak sepuh, kita lihat. Quran, surah ke-17 Al-Isra, ayat 23. Kita ambil sampai 25 dulu, paling kiri di pertengahan. Quran surah ke-17 Al-Isra, ayat 23 sampai 25 saja dulu. Saya kira nanti kalau Anda punya persoalan serupa, barangkali satu pertanyaan tapi masalahnya bisa sama atau identik dengan itu. Jadi nanti kita bisa ambil emrahnya dari situ. Dua, Quran surah ke-31 Luqman, ayat 14 sampai 15, paling kiri sebelah atas di mushafnya. Quran surah 31 Luqman, ayat ke-13, ayat 14 sampai 15. Kemudian ketiga, Quran surah ke-46 Al-Ahqaf, ayat ke-15. Ya, Quran surah ke-46 Al-Ahqaf, ayat ke-15. Posisi orang tua dulu. Kemudian setelah itu, baru kemudian cara mengajaknya. Quran surah ke-16, ayat 125. Quran surah ke-16, An-Nahl, ayat 125. Baik, sudah? Baik, mari kita lihat baik-baik teman-teman sekalian. Pertama, Al-Quran memosisikan orang tua, khususnya ibu, termasuk dalam as-sunnah dengan posisi yang luar biasa dalam sisi hal penghormatan kita kepadanya. Bahkan yang paling menarik, sikap hormat anak terhadap orang tua itu ditempatkan oleh Allah langsung subhanahu wa ta'ala posisinya nomor dua setelah penyembahan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Quran surah ke-17 Al-Isra dimulai dari ayat ke-23-nya, paling kiri di pertengahan. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَى dan وَقَضَى رَبُّكَ dan Rabbu telah menetapkan hukum. Qadha, ya. Jadi kalau dalam ilmu hukum fiqih itu ada qadha, ya, yang menetapkannya. Kalau dalam dunia makhluk disebut dengan qadhi. Qadhi, kalau qadhi dalam dunia makhluk saja, hakim membuat putusan, maka bayangkan ya, dalam dunia makhluk misalnya manusia, yang pembuat putusan disebut dengan qadhi, itu hukumnya mesti dijalankan. Kalau tidak, Anda dihukum. Itu dalam dunia manusia. Jadi ada ustaz misalnya, kemudian naikkan ke atasnya ada syekh, ada mufti, ada qadhi, itu beda. Ustaz memberikan pendapat. Syekh bisa memberikan gambaran fatwa. Mufti memberikan fatwanya. Tapi fatwa yang diberikan oleh mufti tidak mengikat Anda secara hukum. Mengikat secara moral saja. Anda tidak dipaksa untuk mengambil itu. Misal ada fatwa dari mufti, kerjakan ini. Anda mau tidak kerjakan, terserah Anda. Tapi Anda diikat dengan hukum. Ketika tidak Anda mengerjakan itu, ada konsekuensi agama bagi Anda. Tapi kalau yang keempat namanya qadhi. Qadhi itu ketika memutus satu hukum, maka ada undang-undang dari negara yang menguatkan hukum itu. Kalau tidak dijalankan, maka Anda akan terkena hukuman administratif dari hukum-hukum negara. Misal, di dalam negara Islam misalnya, atau yang berhukum dengan Islam itu ada qadhi yang disupport dari pemerintah untuk menerapkan hukum itu. Di Malaysia misalnya, ya walaupun bukan negara Islam, tapi dari pemerintahannya mensupport ya hukum-hukum dari nilai-nilai Islam untuk dijalankan. Bila tidak, ada hukuman di situ. Baik, misal, mohon maaf, Aceh misalnya kan dengan otonomi daerahnya, pemerintah kita memberikan keluasan, alhamdulillah. Dia punya hukum, qadhi mengeluarkan hukum. Bagi yang mabuk, cambuk misalnya kan. Nah, begitu keluar kalimat itu, bukan cuma keluar kalimat, tapi hukum negara diikat dengan hukum kemudian daerah, di situ kemudian disokong fatwa ulama'nya, begitu keluar fatwa, hukum dia kata qadhi hukum. Jadi mustahil menghindari hukuman. Cambuk, ya cambuk. Tapi kalau mufti tidak. Orang berbuat begini hukumannya dicambuk. Ketika berbuat bisa dicambuk, bisa tidak. Tapi kalau kata qadhi hukum, hukum. Nah, maksud saya, dalam dunia manusia saja, ketika qadhi menetapkan qadha, ketetapannya disebut dengan qadha, orangnya disebut dengan qadhi. Dalam dunia manusia saja, ketika seorang qadhi, hakim, menetapkan satu hukuman, mesti dijalankan, maka bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika membuat satu hukum dengan kata qadha? Saya ingin katakan, kalau ada dalam Al-Quran, kalimat hukum ditetapkan dengan kata qadha, maka Anda jangan main-main di sini. Artinya, Anda kerjakan pahala mengalir bagi Anda, Anda kemudian maaf, meninggalkan hukum ayat itu, maka hukuman dan dosa bagi Anda tidak seperti hukuman dan dosa yang lainnya. Karena itulah nanti Anda akan temukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dosa pada orang tua, awas hati-hati, dosa pada orang tua karena kalimat Allah meminta kita taat menggunakan hukum qadha, maka dampaknya dosa pada orang tua itu bukan hanya nanti di akhirat diberikan hukumannya, tapi bisa diawalkan pendahuluannya saat di dunia. Hati-hati, ya, hati-hati. Wa qadha rabbuk, dan Rabbmu, Tuhan yang merawatmu, memperhatikan engkau, ya, memberikan kecukupan, telah menetapkan satu hukum bagi engkau. Kerjakan. Anda tinggalkan hukum ini, maka dahsyat konsekuensinya. Itu maksudnya. Paham ya? Nah, apa di antara hukumnya? Satu, alla ta'budu illa iya. Anda dilarang untuk beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Awas, la, la-nya nafyi. Illa, illanya isbat. Kalau ada huruf la, itu artinya tidak boleh mengerjakan apapun. Tidak boleh. Kalau setelah la itu ada illa, maka yang tidak boleh ini dibatasi oleh illa. Hanya yang ini saja, yang lain tidak. Contoh. Terus kita masuk bab ilmu ya, supaya agak fokus bahasannya. Ilmu itu penting, termasuk urusan dunia. Tidak tahu ilmu bagaimana mengatur suara bagus speaker, maka speaker akan rusak suaranya. Ya? Di otak-atik juga susah gitu. Nah, bismillah. Ini adalah, saya berikan ilmu dulu sebentar. La begini. La-nya lam, kemudian pakai alif. Kalau ada la begini saja, maka itu artinya hukumnya nafi, tolak. Tidak ada sama sekali. Contoh. La a'budu. Saya tidak akan beribadah. Kalau pakai la a'budu, ada begini, kalimat apapun, mau kata benda, mau kata kerja, artinya tidak, tolak. Tidak sama sekali. Misal, yang kata benda, la ilaha, la ilaha. La tidak. Ilaha Tuhan, tidak ada Tuhan. Nolak. Jadi kalau pakai la ilaha, saya mengakui enggak ada Tuhan, ateis. Nolak Tuhan. Tidak mengakui eksistensi Tuhan, ini ateis. Ya. Tapi kalau setelah ini kemudian, setelah kalimat la ada kata benda atau kata kerja, setelahnya kemudian ada kata illa di sini. Misal la a'budu illa, la ilaha illa, ada illanya. Maka yang ini menolak disebut dengan nafi, meniadakan. Yang ini illanya menetapkan. Awas, hati-hati. Menetapkan satu di antara yang ditolak itu. Dikukuhkan. Maksudnya apa? Dari sekian yang ditolak ini, hanya ini yang saya sembah. Dari sekian yang saya tolak, Tuhan, saya enggak akui kecuali yang ini. Artikan kecuali. Saya tetapkan hanya yang ini saja. Ah, ketika saya katakan la a'budu illallah, saya enggak akan pernah ibadah illallah kecuali hanya kepada Allah saja. Jadi saya tolak semua jenis ibadah dan saya tetapkan hanya untuk Allah saja. Paham? Baik. La ilaha, enggak ada Tuhan. Ateis, tolak semua. Illallah, kecuali saya tetapkan Allah saja. Yang ini, yang lain saya enggak mau. Paham ya? Makanya orang ateis itu setengah Islam. Setengah Islam. Karena dia baru nyampe la ilaha. Ya? Tinggal nyampe illallahnya saja. Ya? Tinggal tambahkan illallah, jadi muslim dia. Syahadat kita kan, ashadu an la ilaha illallah. Dia baru setengah. Ashadu an la ilaha. Dia dapat setengah, tinggal tambah setengah lagi. Illallah. Jadi kalau ketemu orang ateis, saya ateis. Ha, selamat. Alhamdulillah. Kenapa? Anda setengah muslim. Setengah muslim. Kok bisa? Bahasa Arabnya ateis, la ilaha. Syahadat kami, la ilaha. Tinggal tambah, illallah, selesai Anda. Paham ya? Ha. Sekarang lihat hukumnya. Quran surah ke-23, Quran surah ke-17, maaf, ayat 23. Wa qadha rabbuka, apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu, dengan menggunakan kalimat qadha dan hukumnya ketat. Satu, alla ta'budu la, alla ta'budu illa, pakai illa, iyyahu, kecuali hanya kepada Allah semata. Jadi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah pada apapun, pada siapapun, kecuali hanya kepada siapa? Allah. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Karena kalimatnya menggunakan hukum qadha, artinya ketika Anda beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya bukan hukum seperti biasanya. Tidak sama dengan hukum pencuri, tidak sama dengan hukum pendusta, tidak sama dengan hukum pemabuk. Akan ada hukuman serius yang bisa beresiko bagi Anda, hukuman dunia dan akhiratnya. Baik. Dan ini tingkat paling tinggi. Bisa masuk neraka, kekal di dalamnya, tidak akan keluar. Ya, ada di Quran surah ke-4, di antaranya ayat 48. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Allah, maaf, berpeluang mengampuni dosa yang lain selain dosa syirik. Menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menjadikan dan mengakui ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sini? Satu. Nah, sekarang lihat. Penyembahan terhadap Allah, ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, di hukum pertama, tiba-tiba disandingkan keduanya dengan ketaatan pada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Dan kalimatnya menggunakan kata ihsan. Ini poinnya. Awas, fokus, lihat baik-baik. Wabil walidaini ihsana. Setelah Allah menegaskan hukum untuk menyembah Allah saja, konsekuensinya serius kalau Anda menyembah yang lain selain Allah, tiba-tiba urutan keduanya disandingkan dengan penyembahan itu dalam posisi hukum, maksudnya wabil walidaini ihsana. Lihat, wabil pakai ba. Kalau tidak pakai ba, berarti sama-sama menyembah. Tapi ketika menggunakan ba, bukan penyembahan di situ. Ba yang dimaksudkan mengikutkan hukum sama dengan hukum sebelumnya dalam arti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, wabil walidain, dan terhadap kedua orang tua saya pun berikan hukum yang ketat, seakan-akan ketika engkau beribadah pada orang tua, saya mengawasi kalian seperti kalian beribadah kepada saya. Makanya kalimat yang menggunakan kata ihsan, wabil walidain ihsana, dan kepada kedua orang tua wajib setiap anak berbakti kepadanya, kalimat baktinya menggunakan kata ihsan. Apa itu ihsan? Baik, apalagi? Halo? Allahu a'lam ya, paling gampang. Waktunya mau habis ya. Paling gampang itu paling mudah. Wallahu a'lam. Tayyib. Ihsan itu kita jangan tafsirkan. Kan kajian kita Quran Sunnah Solution. Kita tanyakan pada Al-Quran, pada Sunnah. Sederhana. Buka Sunnah. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Jilid pertama. Atas. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau tidak punya, lihat buka Al-Arba'in hadis nomor 2. Hadis Jibril. Secara singkat. Malaikat datang menyamar jadi laki-laki, bertanya pada Nabi singkatnya tentang ihsan. Mal ihsan? Kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Saya mudah menjawab soal ini langsung pada tujuan. Tapi kenapa saya ulas sampai kedalamannya supaya Anda mengerti betul tentang kaidah Qur'annya. Perhatikan baik-baik. An ta'budallaha, ihsan itu Anda menjadikan seluruh aktivitas sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ihsan. Maaf, ini saya mau minum, ada air. Ketika saya mau minum, bagaimana menjadikan minum sebagai ibadah? Bukan cuma minum. Makannya ibadah, berpakaiannya ibadah, kerjanya ibadah. Bukan sekedar ibadah, lihat baik-baik. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Engkau menjadikan aktivitasmu, perhatikan cara menerjemahkannya. Engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah, seakan-akan kau merasa diawasi oleh Allah. Sekalipun tak mampu engkau melihatnya, yakinkan pada dirimu, Allah melihat engkau saat itu. Jadi lihat baik-baik aplikasinya. Saya mau minum, bukan cuma saya, teman saya bisa minum. Tapi bagaimana caranya minum saya jadi ibadah? Karena teman saya minum, fungsi minuman menghilangkan haus. Jadi kalau saya minum, teman saya minum, haus kami sama-sama hilang. Tapi persoalannya, apakah minum ini menghasilkan ibadah? Dan dengan ibadah itu ada pahala untuk ke akhirat? Kan bekal dunia dengan akhirat beda. Kalau minuman, bekal dunia, saya minum, selesai dunia saya. Tapi ketika akhirat saya pergi, saya kembali ke akhirat, kan gelasnya nggak ikut. Airnya nggak ikut. Apa yang dibawa pulang ke akhirat? Hasil ibadah kita. Jadi bagaimana caranya minum ini jadi ibadah? Karena itu Nabi mengatakan setiap Anda ingin beraktivitas, kalau Anda bisa bacakan doanya, bacakan doanya, doa itulah yang menjadikan minuman, makanan, aktivitas kita jadi ibadah. Awas, kalau Anda tidak tahu doanya, rumusnya gampang. Cukup ucapkan kalimat Allah dalam setiap apa yang akan kita lakukan. Perhatikan hadisnya. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disandingkan dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, paling singkat bismillah, fahuwa abtar, maka terputus pahala akhiratnya, tidak menjadi ibadah. Misal, saya mau minum, saya ucapkan bismillah, bismillah. Begitu saya minum, minumnya menghilangkan haus, kalimat bismillahnya tercatat pahala dari minum saya. Jelas? Saya berpakaian, bismillah, pakaian menutup aurat, kalimat bismillahnya menuliskan pahala untuk saya dibawa ke akhirat. Paham? Anda tidak ucapkan bismillah, Anda minum saya. Haus Anda hilang, tapi tidak ada pahala bagi Anda di akhiratnya. Mengerti sampai sini? Nah, itulah ihsan. Tapi bukan cukup sampai situ, itu baru setengah ihsan. Minumnya bukan sekedar bismillah, tapi merasa disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mustahil ada orang minum, mengucapkan bismillah, tapi minuman yang disentuh, minuman yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuk yuk. Ah, takut dosa. Pakai bismillah. Mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Mustahil. Ini mustahil. Sama Anda begitu, saya sering katakan kalimat ini. Anda kalau di kantor, dengan ihsan kerjanya, Anda tidak akan melangkah ke tempat maksiat. Anda nggak mampu menggerakkan tangan untuk proyek maksiat. Masukkan angka 0 yang berbeda dari sebelumnya. Berikan tanda tangan pada proyek yang tidak jelas. Saya sering katakan pada Anda, tangan orang tahiyat itu nggak akan pernah maksiat. Kaki orang yang sholat nggak akan pernah maksiat. Karena itu ketika Anda mengerjakan dengan ihsan, Anda merasa diawasi oleh Allah dimanapun Anda berada. Lisan orang ihsan nggak akan berkata yang kotor. Karena ketika Anda ucapkan kalimat itu, Anda yakin Allah mengawasi. Apa tidak malu Anda didengar Allah dengan kalimat yang kotor? Anda bicara kotor kedengaran orang tua, malu. Kenapa Anda didengar Allah tidak malu? Anda berbuat buruk diketahui orang, malu. Kenapa Anda tidak malu ketika dilihat Allah subhanahu wa ta'ala? Anda terlambat datang ke kantor, malu dengan atasan. Kenapa Anda tidak malu ketika terlambat ke masjid? Bukankah Allah menyaksikan Anda? Dan hebatnya, Anda meyakini bahwa selama ini Anda dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda meyakini didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya keyakinan itu dibuktikan. Pembuktian itu yang menunjukkan kadar keimanan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang lihat baik-baik. Kita kembalikan ke ayat supaya agak cepat. Bakti Anda pada orang tua disebut dengan kalimat ihsan. Wabil walidaini ihsana. Urutan kedua, lihat. Hormati orang tua Anda dengan sifat ihsan. Apa maksudnya? Ketika Anda berinteraksi dengan orang tua, kata Allah, saya mengawasi Anda. Pastikan setiap interaksi Anda jadi ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hebatnya, Allah hadirkan pahala besar di rumah Anda bagi setiap anak dalam interaksi dengan orang tuanya. Jika Anda bicara dengan orang tua, Allah menyaksikan Anda. Jika Anda menatap orang tua, Allah menyaksikan Anda. Jika Anda merespon orang tua, Allah menyaksikan Anda. Karena itu turunan kaidah dalam Al-Quran. Dalam interaksi kita dengan orang tua, itu bahkan diatur sampai kalimat-kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Sekarang fokus pada ayatnya. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ. ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Satu. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Lihat baik-baik. Kalau Anda ingin bicara apapun dengan orang tua, kata Al-Quran, maka pertama, jangan tampilkan gestur yang tidak menyenangkan. Bahkan kalimat uff, uff itu bukan sekedar mengatakan ah, tapi bisa diartikan gestur yang tidak menyenangkan. Anda kan kalau diminta sesuatu, ya maaf, untuk menunjukkan gestur yang tidak senang kan salah satunya ah, gitu kan? Coba kerjakan ini. Ah, uff. Ya. Nah, coba ke sini. Ah, bukan ah, tapi sama aja. Ya. Kok kamu begitu? Kan yang dilarang di Quran ah mah, kalau kan enggak gitu. Tidak, sama. Di uf itu diartikan bukan hanya kalimat ah, tapi setiap gestur yang tidak menyenangkan. Ya. Wala tanharhuma, apalagi membentak. Perhatikan baik-baik. Kalimat ini sifatnya umum. Mau kalimat Anda diminta mengajak pada ketaatan, mau kalimat merespon perintah orang tua, ataupun kalimat-kalimat yang sekiranya dihadapkan pada reaksi dari pernyataan orang tua. Ingat, setiap interaksi kita dengan orang tua, ada pahala kita di situ. Orang tua marah, alhamdulillah. Begitu dijawab dengan baik, ada pahalanya untuk kita. Orang tua minta, begitu dihindari kalimat yang tidak baik, ada pahalanya untuk kita. Sekarang persoalannya, begitu Anda mendapatkan reaksi dari orang tua yang tidak menyenangkan, kamu gak usah urusi saya sholat, gak usah urusi mati saya, yang penting saya bisa makan aja. Bagaimana meresponnya? Maka kaidah yang pertama, respon tetap dengan kaidah ihsan. Apapun yang keluar dari orang tua, bayangkan, di situ ada peluang pahala saya. Berbahagialah Anda ketika mendapatkan respon ini, ternyata di antara sekian yang dipilih oleh Allah untuk berbakti pada orang tua dan mendapatkan pahala besar dari situ, adalah Anda yang bertanya tentang ini. Allah bisa titipkan peluang ini pada anak yang lain. Tapi kenapa Anda yang diberikan? Karena Allah ingin berikan pahala lebih untuk Anda. Dan dahsyatnya ketika ridha orang tua turun kepada Anda, maka turun hadis lain yang Imam Al-Bukhari cantumkan dalam Al-Adabul Mufradnya. Dalam Al-Adabul Mufradnya. Ridha Allahi fi ridha al-walid wa sukhtillahi fi sukhtil walid. Ridha Allah akan diturunkan berdasarkan ridhanya orang tua, dan murkanya Allah bisa diturunkan berdasarkan murkanya kedua orang tua. Makanya ketika ada seseorang anak mau berjihad fi sabilillah, tiba-tiba di pertengahan dilaporkan ibunya menangis, ya Rasulullah. Ibunya menangis karena belum kuat melepasnya. Dipanggil anaknya. Padahal posisi ini jihad, Pak. Jihad luar biasa. Pahalanya bisa surga. Dipanggil oleh Nabi. Kata Nabi, pulang kamu ke rumah, buat ibumu tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Disuruh balik lagi. Jangan ikut jihad itu. Balik ke sini, jihad di rumahmu, buat ibumu tertawa sebagaimana engkau pernah membuatnya menangis. Saking tingginya derajat hormat pada orang tua, ada pahala yang besar di situ dibandingkan dengan jihad ke lapangan. Paham sampai sini? Maka yang pertama, kalau Anda menyikapi sikap-sikap seperti ini, ingat dulu ayatnya. Di situ ada peluang pahala bagi Anda. Dan Allah menyaksikan langsung perbuatan Anda itu. Jadi kalau ada kalimat, gak usah urusin saya. Jangan dibalas. Saya memang gak ngurusin, mah. Saya ngurusin sholatnya, gak usah. Tahan, lihat baik-baik. Lihat ya, baik. Jangan urusi mati saya, mama belum mati, ya kan? Nggak usah dibalas. Tahan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah paham tentang hukum yang pertama, Ustaz, bagaimana mengelola perasaan saya ketika mendapat itu? Karena tidak mudah. Bicara tidak mudah. Oke, saya hadapkan diri saya dengan ihsan, sekarang bagaimana cara merespon? Indahnya Quran, sebelum Anda respon, Quran memberikan pelajaran psikologis dulu. Pindah ke Quran surah 31, ayat 14 sampai ayat 15, paling kiri sebelah atas. Mengerti turunan pertama? Anda kalau mau belajar dengan ustaz lain, mungkin mendapatkan jawaban langsung, selesai masalah. Tapi karena kita belajar dari Quran, kita dapatkan kenikmatan bahasa Qurannya dulu. Ya. Dua, lihat sini. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنًا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Berhenti sampai sini dulu. Karena ini pertanyaan tentang ibu, saya hadirkan ayat tentang ibu. Lihat baik-baik. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. Kami wasiatkan untuk manusia. Dan kalimatnya menggunakan insan. Bentuk tunggal, mufrad. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Tunggal, mencakup seluruhnya. Kami wasiatkan untuk setiap manusia, setiap personnya. Baik, apa artinya wasiat? Apa artinya wasiat? Allahu'alam. Baik, Masya Allah. Baik, Bapak Anda pernah wasiat? Pernah menerima wasiat? Apa artinya wasiat? Pesan? Halo? Pesan yang kuat. Kalau pesan yang lemah? Baik. Ya, SMS. Taim.

Kalau Anda menemukan orang belum sholat, ingin ngajak dia sholat, kata Quran yang pertama kali bukan ajak dengan nasihat. Yuk sholat. Bukan. Atau Anda berdebat dengan dia. Kenapa kamu tidak sholat? Mau masuk neraka ya? Masya Allah. Bukan. Kalimat pertama, hikmah. Apa itu hikmah? Al-isabatu fil qawul. Awas. Al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'i. Satu, Anda mesti menempatkan sesuatu dengan tempatnya. Artinya, lihat objek siapa yang sedang Anda hadapi. Sesuaikan dengan keadaan objek itu, lalu tempatkanlah kesesuaian antara pembicaraan dengan perilaku Anda. Cara pertama kata Quran, lihat dengan siapa Anda bicara. Ibu Anda, bapak Anda, tetangga Anda. Setelah itu lihat tabiat dia. Bagaimana karakter dia yang membedakan dia dengan orang lain. Ya, bagaimana cara masuknya. Apakah senang di waktu siang, atau bisa menerima di waktu malam, apakah bisa masuk saat ngobrol biasa, atau butuh suasana yang sedang santai, apakah Anda bisa masuk langsung dalam situasi yang bebas, atau butuh suasana yang cair dulu, baru bisa Anda masukkan kalimat-kalimat di dalamnya. Di pertama kali, Anda mesti melihat, terapkan ayat ini, coba perhatikan karakter ibunda Anda, supaya Anda tahu bagaimana cara masuknya. Satu, coba lihat kebiasaannya. Apakah senang menerima masukan di malam hari yang tenang sambil ngobrol? Atau dibuka bab diskusi tentang pembahasan-pembahasan. Misal, lihat kalimat ini. Kamu jangan urusi mama mati atau sholat. Mending kamu beri makan mama saja. Masya Allah, cara masuknya cari makanan yang enak. Karena mama senang makanan. Ayo datang. Nasi Padang, nasi Palembang, macam-macam. Datang. Yang enak-enak. Ayo. Kumpulkan. Masya Allah. Bawa. Ma. Alhamdulillah, menu makan kita spesial hari ini. Kok banyak banget menunya? Masya Allah. Tuh, udah nyebut Allah. Masya Allah. Kan, kalimat sholat kan pertama Allah. Allahu Akbar. Iya, begitu sampaikan. Alhamdulillah, ma. Karena Nanda diberikan kesempatan sholat hari ini sampai ke masjid. Bisa duha, bisa sunnah. Allah berikan rezeki lebih dengan sholat yang Nanda tunaikan ini. Doakannya, ma. Supaya Nanda bisa konsisten menunaikan sholat. Itu dulu. Mamah kapan? Jangan dulu. Jangan dulu. Dengar aja dulu. Dengar dulu. Jadi beliau makan itu sambil mikirin sholat. Makan. Ini mah nasi Padang. Pas mau ndak kesana juga ngobrol sama pemberi nasinya. Ternyata rajin sholat juga mah. Udahlah jangan ngurusin sholat. Makan dulu. Oh iya mari kita makan mah. Makan. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Besoknya datang lagi, jusnya komplit. Masya Allah. Ma, ini ada buah naga. Naganya juga spesial. Ma, bukan naga biasa. Oh, jus ini, jus itu datang lagi. Alhamdulillah, ma, semalam berkesempatan tahajud oleh Allah. Ya, macam-macam dalam sujud Anda mohon. Tapi, mohon maaf, ma, ya. Baru bisa memberikan ini. Jauh dari pengorbanan mama terhadap Nanda. Mengandung, menyusui, melahirkan. Maaf kalau sampai hari ini belum bisa berbakti. Ini hanya bisa didapatkan setelah hamba memohon. Nanda memohon dalam sujud, mah. Supaya bisa berbakti kepada mama. Dalam sholat. Dan permohonan terbesar Nanda kepada Allah. Mudah-mudahan Nanda bisa jadi imam untuk mamah di belakang makmumnya. Kita sama-sama sholat. Mungkin rezekinya Allah berikan lebih dibandingkan dengan kita. Semoga dengan itu kita disatukan di surga, ya, mah. Pelan-pelan masuknya malam. Dengan kalimat seperti itu meresap kepada jiwa. Sampai tidak terasa larut. Waktu isya datang. Ya kan?